Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tafsir muyassar setelah melewati pembahasan tentang haramnya menikahi al-musyrikat, kaum mukminin ataupun muslimin menikahi orang-orang musyrik. Allah mengatakan wala tankihu al-musyrikati hatta yu'min. Ayat ini diperkecualikan oleh ayat yang lainnya di dalam surat Al-Maidah, kecuali ahli kitab yang menjaga kemaluannya, diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk menikahinya, kecuali ya dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ini. Namun menikahi seorang wanita walaupun itu budak itu lebih baik daripada menikahi musyrikah. Kemudian yang kedua, hukum yang terkait dengan muslimah tidak diperbolehkan secara mutlak untuk menikahi orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha ataupun yang lainnya. Di mana hikmah dari sekian banyak hikmah tersebut, mereka orang-orang kafir mengajak dengan ucapan dan perbuatannya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat bahwasanya tidak ada suatu perintah di dalam syariat Islam kecuali itu mengandung maslahat yang bersifat murni mutlak ataukah yang bersifat dominan. Demikian pula tidak ada suatu larangan dalam syariat Islam melainkan di situ terdapat mafsadah yang bersifat murni atau mafsadahnya itu bersifat dominan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang wanita haid, yang mana di antara bentuk sikap wasat, sikap tengah agama Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi seorang laki untuk mendatangi istrinya tatkala istrinya sedang haid. Berbeda halnya dengan kaum Yahudi yang bersikap ghulu ekstrim, bukan hanya tidak menggauli, bahkan menjauhkan wanita-wanita haid dari mereka. Tidak bergaul sama sekali, tidak bermuamalah. Ya, ini satu bentuk keadilan dari sekian banyak keadilan agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan diperbolehkan bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya ketika istri tersebut telah berhenti dari haid dan melakukan mandi junub ataupun mandi wajib. Diperbolehkan baginya untuk mendatangi istrinya. Dan terdapat perkara yang sangat penting bagi seorang suami tatkala mendatangi istrinya. Perkara yang wajib adalah mendatangi tempat az-zara', tempat menanam, yakni bagian kubul, dan diniatkan sebagai bentuk menjaga iffah, menjaga kemaluan dia, kehormatan dia, menjaga kehormatan istrinya. Demikian pula dalam rangka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan keridhaannya. Demikian pula mengharapkan dzurriyah salihah, anak keturunan yang saleh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-224. Ayat ini terkait dengan sumpah, Demikian pula ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim. Janganlah kalian menjadikan Allah 'urdatan sebagai penghalang bagi kalian untuk ya wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang dengan sebab sumpah-sumpah kalian, bersumpah demi Allah untuk berbuat baik serta bertakwa dan melakukan islah perbaikan di antara manusia. Wallahu samii'un 'aliim, Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala al-mufassiru rahimahullah taala wala taj'alu ayyuhal muslimun, janganlah kalian wahai kaum muslimin menjadikan halifakum dengan mengkasrah lam halifakum atau halfakum halifakum billahi, janganlah kalian wahai kaum muslimin menjadikan sumpah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah wallahi billahi tallahi atau dengan menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tarabbil Ka'bah, demi Rabb-nya Ka'bah dan semisalnya. Jangan menjadikan sumpah-sumpah kalian kepada Allah sebagai mani'an lakum, penghalang bagi kalian minal birri wasilatir rahimi wattaqwa wal islahi bainan nas. Sebagai penghalang bagi kalian terhadap albir, kebaikan. Dari segala jenis atau bentuk kebaikan. Kullu khair, segala bentuk amal saleh. Kullu amal saleh. Demikian pula menghalangi silaturrahim, menghalangi diri-diri kalian untuk menyambung kekerabatan. Wattaqwa, demikian pula ketakwaan. Wal islah, demikian pula perbaikan di antara manusia. Bi an tud'au ila fi'li syai'in minha. Dijelaskan di sini bagaimana bentuknya. Menjadikan sumpah sebagai penghalang, sumpah dia kepada Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Ya, ini seseorang dihadapkan dengan dua perkara. Perkara yang pertama, dia bersumpah dengan suatu sumpah. Yang mana kalau dia menjalankan sumpah ini, dia akan meninggalkan suatu kebaikan. Ini terus melangsungkan sumpahnya. Atau dia memilih kebaikan itu dan melanggar sumpahnya. Dua hal yang berbenturan. Dua perkara. Apakah dia menjalankan sumpah yang dia lakukan, ataukah meninggalkan sumpah itu kemudian memilih yang terbaik. Albir wa taqwa wal islah. InsyaAllah kita jelaskan lagi nanti, kita baca dulu tafsirnya. Qala bi'an, dalam bentuk kalian tud'au ila fi'li syai'in minha, kalian diajak, diseru untuk melakukan sesuatu. Minha kembali kepada albir wasilah wa wasilatir rahim wa taqwa wal islah. Diajak, diseru untuk melakukan kebaikan, menyambung silaturahim, takwa, islah, ya, dan semisalnya. Fatahtajju bi annakum aqsamtum billah alla taf'aluhu. Lalu kalian berhujjah, berdalil, beralasan bahwasanya kalian telah bersumpah kepada Allah untuk tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan bir tadi, silah tadi dan semisalnya. Ini bentuk menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk melakukan albir wa taqwa wal islah. Qala al-mufassir rahimahullah bal 'alal halifi, bahkan wajib bagi orang yang bersumpah tadi, an ya'dila an halifihi, untuk berpaling dari halifnya, dari sumpahnya, membatalkan sumpahnya. Wa yaf'ala a'mala al-birri, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sumpahnya dibatalkan, kemudian membayar kafarah, kemudian dia melakukan al-bir wasilatir rahim wal islah itu. Qala wa yukaffiru an yaminihi, dan dia melakukan takfir, yaitu membayar kafarah, kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Wala i'tad dzalika, dan i'tad ay ta'awud, dan dia tidak boleh menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, membiasakan diri untuk berbuat demikian, beralasan dengan sumpah yang dia lakukan untuk tidak melakukan kebaikan. Wallahu sami'un li aqwalikum, Allah Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian. Alimun bi jami'i ahwalikum, Allah Maha mengetahui terhadap seluruh keadaan kalian. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini hukum yang sangat jelas dan gamblang, dan dari ayat ini pula kita bisa memetik kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Idza tazahamat al-masalih, jika terjadi tazahum, adanya apa istilahnya, benturan, seakan-akan terjadi benturan. Idza tazahamat al-masalih quddima ahammuha, maka dikedepankan perkara yang paling penting. Sama-sama ada maslahatnya, ya. Namun seseorang terpaksa harus memilih melakukan salah satu dari dua perkara itu, maka dia harus melakukan dan memilih yang paling pokok, paling penting. Idza tazahamat al-masalih quddima ahammuha, ya. Jika terjadi benturan, gesekan atau tabrakan beberapa kemaslahatan, maka dikedepankan yang paling pokok dan paling utama kemaslahatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini hukum yang terkait dengan sumpah, dengan dalam bahasa Arab yamin, jamaknya al-aiman, atau dengan muradifnya kata yang semakna dengan itu al-halif, sumpah. Sumpah baik dengan menggunakan al-wawu wal-ba wa ta, wallahi tallahi billahi, ya, wa rabbil ka'bah walladzi nafsi biyadih, dan semisalnya. Terkait dengan sumpah, dijelaskan oleh para ulama, suatu misal seseorang yang bersumpah, untuk memperjelas ayat ini, kita nukilkan penjelasan Syekh Abdurrahman Sa'di, demikian pula ulama yang lain. Ya, seseorang tatkala bersumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib. Maka apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah membatalkan sumpahnya. Ya. Haram baginya untuk menunaikan sumpah itu. Bersumpah, misal, na'udzubillah, misalnya dia bersumpah, saya hari ini, wallahi, la usalli al-zuhur, misalnya. Dia mengatakan, saya bersumpah pada hari ini tidak akan sholat zuhur. Padahal sholat zuhur wajib. Maka kewajiban dia adalah, ya, wajib baginya untuk membatalkan sumpah itu dan tidak melakukannya, haram baginya untuk melakukan. Kemudian yang kedua adalah seorang bersumpah untuk meninggalkan perkara mustahab. Nah, ini contoh. Man halafa 'ala tarki mustahabbin. Seorang bersumpah untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Apa yang semestinya dia lakukan? Ya, disunahkan baginya untuk al-hins. Disunahkan baginya untuk al-hins, yaitu membatalkan sumpahnya. Dibatalkan sumpahnya. Kemudian dia melakukan perkara yang sunnah tersebut. Ya. Demikian juga berikutnya adalah orang yang bersumpah untuk melakukan perkara yang haram. Misalnya dia bersumpah, walladzi nafsi biyadih la'ashrabanna al-khamr hadhi laylah. Apa dengan bahasa Indonesia? Dia mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya akan minum khamr. Na'udzubillah. Dia bersumpah demikian. Ya. Saya akan minum khamr pada malam hari ini. Sumpah untuk melakukan perkara yang haram. Ya. Thayyib. Maka wajib baginya untuk membatalkan sumpahnya. Atau dia bersumpah untuk melakukan perkara yang makruh. Ya. Maka disunahkan baginya untuk membatalkan sumpahnya dan tidak melakukan apa yang dia sumpahkan tadi. Ini. Kemudian yang terakhir, jika dia bersumpah terhadap perkara yang bersifat mubah, bersifat boleh, jelaskan oleh para ulama, fayanbaghi fihi hifdzul yamin 'anil hinsi. Bersumpah untuk melakukan perkara yang boleh, maka seyukianya bagi dia untuk melakukan apa yang dia sumpahkan, menunaikannya, menjalankan sumpah tersebut, ya, tidak membatalkannya. Barakallahu fikum, ayat ini menjelaskan kepada kita dari 5 jenis sumpah itu 4 perkara tersebut. Meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang mustahab, melakukan yang haram, atau melakukan yang makruh. Maka janganlah seorang menjadikan sumpah itu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Apa itu kebaikannya? Melakukan yang wajib, melakukan yang mustahab, meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang makruh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang terbaik. Apa itu? Ya, diberikan bimbingan, jangan menjadikan sumpah kalian kepada Allah, atau janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang dengan sebab sumpah kalian untuk melakukan kebaikan. Di sini sekali lagi, ya, Islam tidak ada suatu syariat dalam Islam kecuali di situ mengandung maslahat. Tidak ada suatu syariat dalam Islam kecuali mengandung maslahat bagi hamba tersebut. Kemudian terkait dengan kafarah, kafarah sumpah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah mengatakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Sebutkan di sini kafarah sumpah adalah it'am, memberikan makan 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari jenis makanan atau tipe makanan yang diberikan kepada keluarga. Beri makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi 10 pakaian kepada fakir miskin. au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Dipilih, silahkan memilih. Pilih yang pertama, kedua, atau ketiga. Ya. Pilihan pertama, memberikan makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau membebaskan budak. Takhirnya di sini dari sesuatu yang apa ini? Akhaf ila asyad. Dari sesuatu yang ringan menuju yang lebih berat. Berbeda halnya dengan apa? Kafarah az-zihar, ya. Mujani Ramadan, orang yang menzihar istrinya ataupun orang yang menjimai istrinya di siang hari Ramadan, kafarahnya dari yang tinggi ke berat. Membebaskan budak, puasa 60 hari berturut-turut, kemudian kalau enggak yang beri makan 60 fakir miskin. Ini untuk kafarah yamin sebaliknya. Alat takhir, yakni diberikan pilihan, mau milih yang ringan atau memilih level yang lebih tinggi. Berikan 10 makan fakir miskin, atau pakaian 10 fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau enggak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam." Kalau enggak mampu, maka enggak bisa melakukan semua itu, berpuasa 3 hari. "Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum." Itulah kafarah sumpah-sumpah kalian kalau bersumpah. Nah. Kemudian Allah mengatakan, "Wahfazu aymanakum." Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini kalau bersumpah perkara yang mubah, maka hendaklah kita melakukan sumpah tersebut, yakni menjalankannya. Ini terkait dengan ayat yang ke-224. Seorang bersumpah, sumpah yang serius, bukan main-main. Ya. Sumpah yang serius, bukan main-main. Kemudian ayat berikutnya terkait dengan yamin lagu. Enggak serius. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wallahu sami'un alimun. Menyebutkan hukum yang terkait dengan sumpah dan apa yang kita lakukan, kemudian Allah menutup dengan nama Allah sami'un alimun. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Mendengar semua apa yang kita ucapkan. Walaupun dia bersumpah sendirian, Allah tahu. Allah mendengarnya. Baik. Demikian juga Allah mengetahui niatan dan tujuan kita. Niatan dan tujuan kita, Allah mengetahuinya. Baik niat baik ataukah berniat jelek, Allah mengetahui. Di dalam hal ini, tatkala Allah menyebutkan wallahu sami'un alim, di sini mengandung isyarat bahwasanya Allah akan membalas. Tatkala Allah mengetahui, tatkala Allah mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, Allah akan membalas sesuai dengan niatan dan amalan-amalan kita. Qala thumma qala Allah azza wa jal la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum mima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Terkait dengan wallahu ghafurun halim. Naam. Terkait dengan ayat ini, ayat 225, terdapat sebab turun yang disebutkan oleh sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan proses terjadinya atau turunnya ayat ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Ini juga disebutkan dalam kitab As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul li Syekh Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dalam membacakan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum al-ayah, dia mengatakan nazalat fi qawlihi, ayat ini turun terkait dengan ucapan seseorang La wallahi, enggak, demi Allah. Bala wallahi, benar demi Allah. Maksudnya apa ini? Ya ini terkait dengan ucapan seseorang untuk menguatkan berita yang dia sampaikan. Dia menyampaikan berita sebagai bentuk penguatan bahwasanya itu jujur, saya itu benar, ya, disertai dengan sumpah. Ini biasa warid dilakukan oleh orang Arab. Biasa bersumpah, namun bukan sumpah yang terkait dengan hukum-hukum tadi, namun dinamakan dengan sumpah lagu. Sumpahnya berfungsi sebagai at-taukid, penguat, ya, penguat pembicaraan, ya. Mengatakan la wallahi, enggak benar itu demi Allah. Perkaranya sudah terjadi. Atau dia membenarkan sesuatu yang telah terjadi. Bala wallahi, benar. Demi Allah itu benar. Ya. Menguatkan apa yang sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yu'akhidhukumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kalian dengan sebab sumpah-sumpah kalian yang bersifat lagu. Namun Allah menyiksa kalian bima kasabat qulubukum, disebabkan apa yang telah diupayakan oleh kalbu-kalbu kalian. Wallahu ghafurun, Allah Maha Pengampun, Halimun, Maha Lembut, Penyayang. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala, La yu'aqibukumullahu bisababi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengiqab, tidak mengazab, tidak menyiksa kalian dengan sebab aimanikum, dengan sebab sumpah-sumpah kalian, dijelaskan di sini, allati tahlifunaha bighairi qasdin. Sumpah-sumpah kalian yang kalian bersumpah dengannya tanpa tujuan. Maksudnya tanpa tujuan, yakni terkait dengan sumpah yang dimaksud adalah sumpah yang terkait dengan perkara istiqbal, perkara yang akan datang. Adapun sumpah yang terkait dengan perkara yang sudah terjadi, man halafa li amrin qad madha, ya, siapapun yang bersumpah dengan sesuatu yang sudah terjadi, bersumpah dengan sesuatu yang terjadi, ini dimasukkan ke dalam bab ini, perkara yang lagu. Kalau memang dia benar sumpahnya, maka tidak mengapa hal tersebut, ya. Nabi SAW berapa kali bersumpah kan itu, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penekanan, sebagai bentuk penegasan bahwasanya walaupun beliau enggak bersumpah, beliau shadiq al-masduq, benar dan dibenarkan. Namun sebagai bentuk penekanan dan penegasan bahwa itu benar-benar perkara yang ya sahih, beliau tekankan lagi dengan sumpah. Ya. Ini bersumpah terhadap perkara yang sudah terjadi. Ini biasa dilakukan oleh umat manusia, menegaskan apa yang dia beritakan. Walakin namun yu'aqibukum, Allah mengikop kalian, membalas kalian, menyiksa kalian, bima qasadathu qulubukum. Allah membalas, menyiksa kalian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kalbu-kalbu kalian, diniatkan oleh kalbu-kalbu kalian. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, kaidah yang sangat penting, wa fi hadza dalilun al-i'tibaril maqasidi fil aqwal. Di sini terdapat dalil, dan ini disebutkan oleh para ulama. Kalau antum belajar al-qawaid al-fiqhiyah disebutkan di sana. Ya. Di sini terdapat dalil bahwasanya ala tibari al-maqasid. Di sini terdapat dalil peninjauan tujuan. Tujuan fil aqwal di dalam ucapan. Ya. Artinya apa? Niat itu menjadi suatu patokan. Ya. Niat menjadi suatu patokan, menjadi suatu ukuran. Coba antum lihat ayatnya. Dia mengatakan ayat ini ya tentang yamin allahu. Secara lisan dia mengucapkan apa? Wallahi demi Allah. Ini sumpah. Namun secara qalbu dia tidak bermaksud sebagai bentuk sumpah yang syar'i. Yang terkait dengan hal itu, sumpah syar'i itu yang wajib untuk ditunaikan ataukah harus dia membayar kafarah. Mengapa? Karena dia meniatkan dengan sumpah itu untuk apa? Taukid. Dia enggak berniat sumpah, namun tujuannya apa? At-taukid, menegaskan. Menegaskan suatu berita. Kama huwa mu'tabarun fil af'al. Sebagaimana pula, ya niatan-niatan itu juga menjadi patokan di dalam perbuatan. Naam. Sehingga disebutkan di sini, walakin yu'aqibukum bima qasadathu qulubukum. Allah membalas kalian sesuai dengan maksud dan tujuan kalbu-kalbu kalian. Lisannya berucap demikian, jawarihnya berbuat seperti itu, namun menjadi patokan utama adalah niatan dia. Dia mengatakan sumpah atau mengucapkan suatu sumpah, namun kalbunya tidak meniatkan sumpah, enggak berlaku. Di sini tidak sekedar lisan yang menjadi ukuran, namun juga kalbu dia yang menjadi patokan. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Qala wallahu ghafurun liman taba ilaih. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, mengampuni orang yang bertaubat kepadanya. Halimun, Allah berlaku lembut, menyayangi, memaafkan. Biman asahu, terhadap orang yang memaksiatinya. Haitsu lam yu'ajilhu bil 'uqubah, tatkala Allah tidak menyegerakan 'uqubah, balasan terhadap orang itu. Naam, benar. Allah berlaku demikian, memaafkan, mengampuni, tidak menyegerakan untuk menyiksa hamba-hambanya yang berdosa. Seandainya ya Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan siksanya kepada kita, habis. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, betapa banyak kewajiban yang kita langgar. Namun Allah penyayang, Allah itu menyayangi hamba-hambanya, Allah mencintai hamba-hambanya agar mereka segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, 226. Ini juga masih terkait dengan sumpah, namun sumpah yang khusus, ya, sumpah yang khusus terkait dengan zaujah, istri, dan pada perkara yang khusus juga. Baik. Ya, ini terutama yang sudah berkeluarga, yang belum sebagai al-ilm, ilmu. Namanya ila. Allah mengatakan lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Bagi orang-orang yang mengila istri-istrinya, ila itu sumpah. Sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Misalnya dia bersumpah, wallahi la ujami'uki, misalnya. Bersifat mutlak atau bersifat muqayyad. Ya, misalnya, wallahi la ujami'uki usbu'an. Atau usbu'ain, atau syahron, satu bulan. Tinggal satu rumah, namun bersumpah gitu. Misalnya istrinya membangkang, bandel, pekerjaan rumah berantakan dan seterusnya, macam-macam, ngasih pelajaran ke istrinya. Demi Allah saya enggak akan menggaulimu selama satu pekan dulu, misalnya. Berlangsung. Secara hukum terkait dengan ilah, tadi gambarannya itu, jadi seorang suami bersumpah demi Allah tidak menggauli istrinya. Ini ada secara umum terbagi menjadi dua. Ya. 4 bulan misalnya dia bersumpah tidak menggauli istrinya 4 bulan atau kurang. 4 bulan atau kurang. 4 bulan atau kurang dari 4 bulan. 3 bulan, 1 bulan, 1 pekan. Ya. Maka hukum yang terkait dengan ini dinamakan ilah secara bahasa, namun secara syar'i ini tidak dikatakan sebagai ilah syar'an. Mengapa? Karena ini dihukumi sebagai bentuk yamin, hukum-hukum sumpah yang lainnya. Kalau dia bersumpah enggak menggauli istri selama 4 bulan dan dia tunaikan sumpahnya, betul-betul enggak digauli selama 4 bulan, maka dia tidak terkena kafarah. Kalau ternyata jalan 2 bulan, ya, dia melihat kasihan istrinya atau melihat kasihan dirinya sendiri, gitu. Atau melihat maslahat yang lain, akhirnya dia apa di situ melihat mana yang aslah, kembali ke situ tadi, melihat mana yang lebih maslahat. Oh ternyata lebih maslahat dia menggali istrinya, ya silahkan datangi, namun membayar apa, kafaroh. Itu kalau 4 bulan. Ternyata sabar, sama-sama kuat. 4 bulan jalan enggak digauli. Ya, maka di situ tidak ada kewajiban bagi suami. Mengapa? Karena dia sudah menunaikan sumpahnya. Yang kedua, kalau sumpahnya mutlak atau lebih dari 4 bulan. Maka di sini berlaku hukum yang disebutkan dalam ayat. Ya, dia bersumpah mutlak nyata jalan 4 bulan, 4 bulan lebih sehari, ya, atau lebih enggak sehari ya, misalnya setengah jam masuk maghrib, ya. 4 bulan lebih setengah jam, maka di sini berlaku hukum di sini, yakni apakah dia rujuk dari ilaknya tadi, ataukah kalau enggak rujuk, ataukah di situ dia mentalak istrinya. Kalau enggak mentalak, maka di situ yang berhak untuk menjatuhkan talak adalah hakim. Itu hukum secara singkat terkait dengan ilah. Kita baca dulu. Qala, bagi orang-orang yang mengilah nisa'ihin, istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati ashur, diberi tarabbus, waktu tenggang sampai 4 bulan. Ini ilah mana ini? Ilah yang kedua tadi. Ilah yang lebih dari 4 bulan. Masih disilahkan menunggu. Ya, sampai 4 bulan. Fa'in roja'u. Kalau dia kembali, yakni memperistri lagi. Fa'innallaha ghafur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi penyayang. Wa'in azamut tolak. Kalau dia bertekad untuk mentolak, fa innallaha sami'un alim, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, lillazina yahlifuna billah, bagi orang-orang yang bersumpah demi Allah, an la yujami'u nisa'ahum, untuk tidak menggauli istri-istri mereka, intidharu arba'ati ashhur, bagi dia diberi tenggang waktu 4 bulan. Fa in raja'u qabla fawatil ashhuri al arba'ati, kalau raja'u dia rujuk, ya, dari sumpahnya tadi sebelum habis 4 bulan, fa innallaha ghafurun lima waqa'a minhum minal halifi bisababi ruju'ihim rahimun bihim. Kalau dia rujuk, menarik kembali sumpahnya tadi sebelum habis 4 bulan, ya, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap apa yang terjadi di antara mereka berupa sumpah dengan sebab rujuknya dia, dan Allah menyayangi mereka. Ini yang pertama. Nah, ini seorang bersumpah melakukan ilah belum sampai 4 bulan ya, dia menarik sumpahnya. Thayyib. Maka kewajiban dia karena tadi sudah bersumpah kemudian membatalkan sumpahnya, maka dia terkena kafarah sumpah tersebut. Ya, mengapa? Karena melanggarnya. Dan dia melihat ternyata lebih baik baginya untuk rujuk. Akhirnya dia rujuk. Akan bayar kafarah. Ya. Jadi istri ya, tetap istrinya karena belum apa istilahnya, ilah itu suatu yang diperbolehkan dalam syariat untuk dilakukan oleh suami. Ya, berikan pelajaran bagi istrinya. Nah, masih ikatan suami istri. Belum terjadi tolak. Ya. Ketika dia kembali, yakni menarik sumpahnya tadi, ya, menggauli istrinya, dia membayar kafarah dengan sebab sumpahnya tadi. Kemudian wa in azamu talaq, wa in aqadu azmahum, kalau mereka aqadu tetap bersikukuh, berpegang terhadap azmahum, niatan dia, tekad dia ala talaq, untuk mentalak, bistimrarihim fil yamin, untuk menjalankan sumpah dia, wa tarkil jima'i, dan tidak menggaulinya, fa innallaha sami'un li aqwalihim, sebenarnya Allah mendengar semua ucapan mereka, alimun bimaqasidihim, Allah mengetahui tujuan-tujuan mereka, wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah akan membalas mereka. Sudah lebih 4 bulan dia tetap menjalankan sumpahnya dan tidak menggauli istri, maka hukumnya tadi kita sebutkan wajib baginya untuk mentalak istrinya, jatuhkan talak. Kalau dia tidak mau menjatuhkan talak kepada istrinya, maka di sini syariat menetapkan ya hakim yang menetapkan adanya hukum talak dipisah, enggak lagi menjadi suami istri. Ini terkait dengan hukum syariat. Kemudian terkait dengan disebutkannya sifat Allah Subhanahu wa taala di sini, fa innallaha ghafurur rahim, fa innallaha samiun alim, disebutkan hikmah yang sangat besar ya di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya ya Allah menyebutkan namanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang setelah fa in fa'u. Kalau mereka kembali, kalau laki-laki itu kembali, menarik kembali ya memperistri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun lagi Penyayang. Ini menunjukkan lebih utama baginya untuk ya menarik kembali ya, melanggar sumpahnya dan berhubungan dengan istrinya. Kemudian ayat berikutnya fa innallaha samiun alim, menunjukkan di sini Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang dilakukan oleh suami tersebut, apa yang diniatkan olehnya dengan ilah itu ya, Allah lebih mengetahui dan Allah mendengar yang dia ucapkan, dan Allah akan membalas sesuai dengan niatan dan amalan mereka. Nah, ini yang bisa kita sebutkan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.